5. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Ayo bangkit wahai pemuda Indonesia, kita bangun negeri dengan alat mulia. Giat bekerja juga berdoa pada Allah Ta'ala Tuhan Yang Esa. Merdeka, jaga negeri ini tetap merdeka. Tetap setia mempertahankan Indonesia.